Aisyah beriman, telah diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum engkau. Hai engkau manusia, berpuasalah dengan penuh keimanan, dijalankan penuh kesabaran, kau kan dapatkan nikmat keampunan. Bulan Ramadan penuh kemuliaan, bulan itu penuh keagungan, bulan puasa Al-Quran diturunkan untuk segenap dan seluruh alam. Berlombalah mencarinya, berlombalah mendapat berkahnya, berlombalah engkau kan dapatkan nikmat kehidupan. Mansoma Ramadona, imanan wa lisahban, gufirullahumma kodama min dambi.